artinya menghilangkannya dan meringankan kesulitannya. Jadi barang siapa yang melapangkan atau menghilangkan atau meringankan seorang mukmin kurbatan, satu kurbah, kurbah yaitu kesulitan. Kurbatan di sini, kurbah itu artinya kesulitan. Yang dikatakan kurbah, hiya syiddatul azimatul lati tuqi'u sahibaha fil huzni wal gham alladhi ya'khudhu bin nafs. Yang dikatakan kurbah yaitu kesulitan yang sangat, yang membawa orangnya itu dalam kesedihan, dalam kegundah gulanahan yang menyedihkan hatinya. Itu yang dikatakan kurbah. Jadi kesulitan yang sangat. Jadi artinya barang siapa yang melapangkan, menghilangkan atau meringankan dari seorang mukmin satu kesulitan, min kurabi dunia, dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan dia atau menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Ya, saya ulangi, barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Selanjutnya, wa man yassara 'ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan. Di sini mu'sir juga kesulitan. Yang dimaksud mu'sir huwa man kathurat duyunuhu wa athqalathu bihaitsu la yastati'u sadadaha. Yang dikatakan mu'sir yaitu orang yang banyak hutangnya. Yang dikatakan mu'sir orang yang banyak hutangnya serta memberatkan dia. Jadi sudah dililit oleh hutang, memberatkan dia sehingga dia tidak mampu untuk membayarnya atau melunasinya. Haitsu la yastati'u sadadaha, sehingga dia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. Jadi barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan hutang, begitu. Mu'sir yaitu kesulitan hutang, yassallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, waman satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Yang dikatakan di sini satara musliman ay aiban au taksiran, aib atau kekurangannya, maka Allah menutupinya, menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, dan Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan barang siapa, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dan barang siapa yang berjalan menempuh, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah, dan mempelajarinya di antara mereka illa nazalat 'alaihim as-sakinah, melainkan akan turun atas mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffat umul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan akan disebutkan oleh Allah termasuk orang-orang yang berada di sisinya. Wa man baqa bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, dan barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan derajat hadis ini sahih. Sekarang kita bahas tentang hadis ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa huwa hadithun 'azimun jami'un li anwa'in min al-'ulum wal qawa'id wal adab. Bahwa hadis ini merupakan hadis yang besar, yang agung, yang mengumpulkan macam-macam ilmu, kaidah-kaidah dan adab. Begitu penjelasan Imam Nawawi dan syarahnya. Syarah sahih Muslim. Sekarang kita bahas satu persatu dari hadis ini. Yang pertama dalam hadis ini tentang fadlu tanfisil qurb, yaitu keutamaan melapangkan kesulitan. Di dalam hadis ini menyebutkan tentang keutamaan melapangkan orang yang dalam kesulitan. Dijelaskan di sini bahwa manusia dalam hidupnya ini selalu dihadapi dengan hal-hal yang membuat dia sedih, membuat dia sulit. Apakah itu berkenaan dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan masalah hartanya, masalah agamanya, atau yang lainnya. Di sini fal insanu yata'aradu fi hadhil hayati lima yuhimmuhu wa yughammuhu wa yahzanuhu fi badanihi wa waladihi wa ahlihi wa mali wa dinihi. Fayanbaghi 'ala ikhwanihi fil 'aqidah ayas'au li taqlisihi min hadha wa takhfifi alamihi wa ahzanihi qadra al mustata'. Jadi manusia ini selalu dihadapkan dalam hidupnya kepada hal-hal yang membuat dia sedih, membuat dia duka, membuat dia duka cita, atau mengalami kesulitan, baik yang mengenai badannya atau anaknya, keluarganya, hartanya, agamanya, dan yang lainnya. Maka wajib atas saudara-saudaranya yang seakidah hendaknya ia menolong dan berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada orang itu, meringankan sakitnya dia dan kesedihannya menurut apa yang ia mampu. Jadi ada orang yang mengalami kesulitan tentang masalah agama, yang dia tidak tahu tentang agama, yang dia butuh orang yang mengajarkan atau memberikan nasihat kepada dia. Atau ada orang juga yang kesulitan dalam masalah keduniaan, dalam masalah ma'isyah, dalam mencari nafkah. Ada juga orang yang kesulitan dalam masalah penyakit. Ada juga orang yang kesulitan dalam masalah keluarga. Ada juga kesulitan-kesulitan yang lain yang dihadapkan kepada seseorang itu. Artinya, dia menghadapi kehidupan yang sulit dalam hal dunia, agama, dan keluarga. Kewajiban kita yang kita mengetahui orang tersebut mengalami kesulitan, ya kita membantu dengan apa yang kita mampu. Bukannya dibiarkan. Jadi kita wajib membantu, dan fadilannya besar. Kesulitan dunia, sesulit-sulitnya kesulitan dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan kesulitan nanti pada hari kiamat. Orang yang mengalami kesulitan yang sangat sulit di dunia ini, itu belum seberapa dibandingkan dengan kesulitan nanti pada hari kiamat. Karena itu, kita berusaha untuk membantu kesulitan orang yang susah itu, atau yang sulit, dan insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah melakukannya, maka Allah akan memudahkan nanti di akhirat. Kemudian, di sini juga dibawakan, seperti juga masalah orang yang dizolimi. Kita wajib menolong. Dibawakan di sini, qala Rasulullah unsur akhaka zaliman au madluman. Qila afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruh? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruh. Rawahul Bukhari. Rasulullah juga bersabda, tolonglah saudaramu yang dizalimi. Tolonglah saudaramu yang menzalimi dan yang dizalimi. Kemudian ada yang berkata, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah apabila dia zalim? Kalau mazlum dizalimi, kita tahu, kita wajib menolongnya. Tapi kalau dia menzalimi, bagaimana menolongnya? Kalau dia menzalimi, maka engkau harus tahan dia, harus cegah dia dari kezaliman. Maka itu yang dikatakan menolong orang yang menzalimi. Arti ketika dia menzalimi, maka kita berusaha untuk menasihati orang itu jangan menzalimi atau menahannya. Kemudian dilanjutkan di sini, waqad yuzlamul muslimu bisababi tamassukihi bidinihi wa yulaqi ma yuhimmuhu wa yaghammuhu minal bala. Dan terkadang seorang muslim itu dizalimi dengan sebab dia berpegang kepada agamanya dan dia mendapatkan apa-apa yang membuat dia sedih dan duka cita dari musibah yang menimpanya, yang tidak sanggup dipikul oleh gunung-gunung yang kokoh. Mala tatahammalhul jibalur rawasi, yang tidak sanggup dipikul oleh gunung-gunung yang kokoh. Artinya dia karena berpegang kepada agama, kepada akidah yang hak, kepada manhaj yang hak ini, dan dia mendakwahkan kepada seluruh kaum muslimin, maka mesti akan mendapatkan tantangan di masyarakat, akan mendapatkan cobaan dan ujian di masyarakat. Ima dia dicaci maki, ima dia dipukul, ima dia dikucilkan, ima dia diusir, atau yang lainnya. Itu tantangan bagi orang-orang yang berpegang kepada akidah yang hak, kepada manhaj yang benar, baik dari orang-orang awam, baik dari orang-orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat, baik pula dari ahlul bidah. Mereka orang-orang awam atau sahibul ma'asi, orang berbuat maksiat, dan ahlul bidah tidak pernah berhenti untuk mengganggu orang-orang yang berpegang kepada akidah dan manhaj yang hak. Kalau keadaannya demikian, dan kita tahu bahwa teman-teman kita yang berpegang kepada akidah yang hak itu dizalimi, kita wajib membantu, wajib kita menolong. Bukannya kita diam. Apalagi kita sudah ngaji dan kita tahu, kita bantu menurut apa yang kita mampu kita bantu. Bukannya kita biarkan orang dipukul, ya diusir, kemudian juga dicaci maki dan yang lainnya. Banyak lagi cobaan-cobaan dan ujian. Kita sebagai muslim, ya kita wajib bantu. Bukannya kita membiarkan, bahkan kita senang kalau teman kita itu dizalimi, waliyadzubillah. Kalau ada orang yang senang, berarti tidak ada rasa ukhuwah sama sekali. Padahal orang mukmin itu cinta kepada mukmin yang lainnya sebagaimana dicinta kepada dirinya sendiri. Jadi dia harus membantu dan menolong dengan apa yang dia mampu. Dan insya Allah kalau dia mengalami kesulitan demikian, Allah pasti akan membantu. Jadi ini tanfisul kurubat, melapangkan kesulitan-kesulitan pada seorang mukmin itu wajib kita melapangkan mereka dalam hal apa saja. Jadi bukan kita membantu hanya pada hal-hal yang menyenangkan, tapi yang menyulitkan, yang dituntut pikiran kita, harta kita, dan tenaga kita, kadang-kadang orang tidak mau membantu. Ini juga merupakan kezaliman terhadap saudaranya yang mukmin, yang dia tahu perbuatan itu bahwa dia tertimpa musibah, mestinya kita bantu. Jadi kalau kita bantu seorang mukmin dari kesulitannya, maka dia akan mendapatkan kelapangan nanti pada hari kiamat insyaallah taala, karena ini termasuk jazak min jinsil amal. Balasan tergantung dari jenisnya amal. Jadi kalau kita membantu orang yang sangat sulit, dalam keadaan sulit, kita bantu dia, insya Allah di hari kiamat, di saat kita mengalami kesulitan, Allah akan bantu kita. Itu yang pertama, tentang masalah tanfisul qurubat. Dan ini saya ingatkan kepada talabatul ilm, harus diamalkan ini, diperhatikan. Karena dari pengalaman yang ada, banyak ketika ada teman yang mengalami kesulitan, justru tidak dibantu, malah dia diam saja. Di saat senang kumpul, di saat saudaranya mengalami kesulitan, ya berpisah. Terkalau senang balik lagi, tidak boleh yang demikian itu. Jadi kita berteman dan bersaudara kepada seorang mukmin dalam keadaan dia senang dan susah. Tidak seperti sahibul ma'asi, orang-orang berbuat maksiat, berteman di saat orang itu mengalami kesenangan, punya harta yang banyak dan yang lainnya, di saat sulit berpisah dia. Kalau seorang mukmin tidak demikian. Justru yang dikatakan teman yang setia itu membantu di saat orang itu mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat. Itu yang dikatakan teman yang setia. Jadi ini harus diperhatikan, terutama kepada talabatul ilm, ini perhatikan. Kemudian yang kedua. Yang kedua yaitu at-taisir 'alal mu'sir. Memudahkan orang yang kesulitan hutang, dililit oleh hutang. At-taisir 'alal mu'sir. Memudahkan orang yang mengalami kesulitan hutang, artinya seorang hamba atau seorang muslim dia berhutang kepada seseorang, kemudian dia mengalami kesulitan, tidak mampu dia untuk membayar. Maka ada tiga hal, di antaranya memudahkan dia dalam kesulitannya, yang pertama itu dengan menangguhkan, memberikan tempo sampai dia waktu yang lapang. Cara yang kedua dengan membebaskan hutangnya. Cara yang ketiga kita memberikan sesuatu yang meringankan kesulitannya. Jadi seorang muslim dia hutang, kemudian dia belum mampu untuk membayar, sulit karena banyak hutangnya, maka dalam keadaan yang seperti ini, ya seorang muslim yang lain, kalau dia datangi oleh seorang muslim meminjam uang dan dia ada, dia pinjamkan, kemudian bikin perjanjian kapan waktunya dia ganti, tulis, karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hutang piutang, tulis. Yang menyuruh Allah Rabbul Alamin, tulis, catat. Kamu ganti kapan? Bulan apa? Tanggal berapa? Sudah. Kemudian ketika tiba waktunya dia belum mampu untuk bayar karena kesulitan, maka orang yang menghutangkan itu memberikan tempo. Sebagaimana Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Dan apabila orang yang mempunyai kesulitan tidak mampu untuk membayar hutang, maka tunggu sampai waktu dia lapang, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Jadi kita tunggu sampai dia waktu lapang. Atau umpamanya dia ini sudah enggak mungkin lah, karena hutangnya sudah terlalu banyak dan dia memang sulit, sangat sulit, dan kita memang mampu. Umpamanya seorang itu punya gaji besar, sedangkan si muslim ini pinjam umpamanya uangnya gak seberapa lah, 10 ribu atau 20 ribu, gak ada artinya bagi dia, bebaskan aja. Jadi yang kedua caranya dibebaskan. Kalau memang dia orang yang mampu, dia sedekah kepada si muslim ini dengan dibebaskan hutangnya. Yang ketiga, kalau kita lihat dia betul kesulitan hutang, kita bantu supaya dia bisa membayarkan hutangnya. Itu yang ketiga. Dan masalah membantu orang yang dalam kesulitan hutang ini pahalanya besar. Tapi yang sebelumnya saya akan bicara dulu tentang orang yang hutang. Dalam Islam, hutang piutang ini dibolehkan. Dibolehkan. Dan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang hutang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 280 berapa? 82. Itu ayat yang terpanjang tentang masalah hutang. Dari semua ayat Al-Quran yang terpanjang itu ayat itu. 282. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat itu tentang masalah hutang piutang, tentang saksi dan yang lainnya. Nah kalau kita berhutang dalam Islam dibolehkan. Cuma kita harus ingat ketika kita berhutang bahwa ini merupakan beban bagi kita. Yang kita harus bayarkan. Kalau kita tidak bayarkan hutang ini akan dituntut oleh Allah nanti pada hari kiamat. Karena hal ini berkaitan dengan hukuk Bani Adam. Dengan hak-hak anak Adam. Kita gak boleh gampang-gampang dalam masalah hutang. Hutang dibolehkan secara syar'i. Bahkan Rasulullah sendiri pernah berhutang. Rasulullah yang merupakan contoh teladan kita pernah berhutang. Tapi kemudian diganti. Bukan kemudian dia membiarkan. Sekecil apapun hutang kita tetap harus kita bayar. Ya, hutang apakah 5.000, 10.000, 50 atau yang lainnya kita hutang, catat. Kemudian pada waktunya kita bayar. Dan kita harus memenuhi janji. Kalau kita janjinya pada bulan ini dan tanggal segini, maka kita harus ganti pada bulan itu dan tanggal itu. Jangan kita menunda-nunda lagi. Yang seperti ini harus perhatikan. Karena masalah janji juga termasuk ciri seorang mukmin yang memenuhi janji. Ciri orang munafik menyalahi janji. Ciri orang munafik diantaranya menyalahi janji. Diantara sifat-sifat munafik. Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji menyalahi janji. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah khianat. Ini ayatul munafik, tanda-tanda munafik kata Rasulullah SAW. Makanya kita harus hati-hati. Dan Rasulullah paling takut terhadap hutang. Maka diantara doanya di akhir tasyahud akhir itu, setelah membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa kamu banyakkan doa ini? Ya Aisyah, orang kalau berhutang apabila dia berkata dusta, kalau berjanji menyalahi janji. Dan selalu takut. Itu orang yang berhutang. Makanya kita kalau berhutang kepada siapa saja, kita wajib bayar. Wajib kita membayar. Makanya pertama kali kalau ada orang meninggal, bukan warisnya yang dibagikan dulu. Dari harta warisnya pertama kali dibayarkan hutangnya dulu. Pertama kali. Dibayarkan hutangnya dulu sebelum dibagi warisan. Itu pertama kali. Seandainya menghabiskan hartanya semuanya, tidak apa-apa. Karena itu akan meringankan si mayit nanti pada hari kiamat. Bayarkan hutangnya. Dan Nabi SAW juga mengingatkan bahwa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung kepada hutangnya sampai dibayarkan hutangnya. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah, yang berjihad, yang mestinya langsung masuk surga, orang-orang yang syahid fisabilillah, yang berperang melawan orang-orang kufar, kata Nabi kalau dia masih ada hutang, tergantung. Kata Nabi, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain, rawahu Muslim. Kata Nabi, semua dosa orang yang mati syahid itu diampunkan kecuali apa? Hutang. Kalau hutang tidak. Karena apa? Berkaitan dengan hak-hak anak Adam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah akan menyolatkan seorang sahabat, maka Rasulullah bertanya dulu, apakah orang ini ada hutangnya? Sahabat menjawab, ada ya Rasulullah. Kalau gitu kamu sholatkan dia. Kalau dia masih ada hutangnya, kamu sholatkan. Rasulullah tidak mau menyolatkan seorang yang masih ada hutangnya. Jadi suatu contoh bahwa Rasulullah dalam masa ini keras sekali terhadap orang-orang yang berhutang. Sampai ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya yang menanggungnya. saya yang membayarnya. Betul kamu membayarnya? Iya ya Rasulullah. Baru setelah itu Rasulullah mau menyolatkan sahabat itu. Jadi ini tentang masalah utang, masalah yang besar, bukan masalah kecil yang harus diperhatikan. Dan kadang-kadang diantara kita suka meremehkan masalah ini. Karena teman, karena sahib, dan yang lainnya kurang perhatian masalah ini. Dan ini cacat dalam muamalah. Yang seperti ini cacat dalam muamalah. Jadi kita harus perhatikan masalah, kalau kita berhutang, segera kita bayarkan. Kadang-kadang kita hutang sama orang, kemudian sudah tiba waktunya, bukan kita selesaikan hutang, malah kita melakukan yang lainnya. Uang ada, dibelikan untuk yang lain, dipakai untuk senang-senang, untuk poya-poya, atau yang lainnya. Padahal orang yang menghutangkan itu sangat butuh kepada harta itu. Masalah hutang yang harus diperhatikan oleh kita, kalau kita berhutang kepada orang yang mempunyai harta, jadi anjurkan dia meminjamkan. Kalau dia punya harta, dia punya kelebihan daripada uangnya disimpan di bank, atau juga uangnya nganggur tidak dipakai, dia punya kelebihan dan lebih dari kebutuhannya sehari-hari, ya pinjamkan saudara-saudara yang muslim. Tapi ingat seperti itu, yang meminjam catat dan janji menyelesaikan pada waktunya. Itu perhatikan yang seperti itu. Banyak orang-orang yang sudah meminjamkan kemudian kapok tidak meminjamkan lagi karena itu muamalahnya cacat. Kalau sudah tiba waktunya nggak mau diganti, dan seolah-olah kadang-kadang tidak tahu bahwa dia tidak berhutang, seolah demikian padahal dia berhutang. Mesti punya rasa haya, rasa malu, dia berusaha untuk membayar. Bagaimanapun tiap hari dia berpikir, dia bekerja mencari maisha, bukan dia nganggur, berusaha bagaimana supaya bisa membayarkan hutangnya. Itu harus diperhatikan. Ini kejadian yang sudah banyak terjadi di kalangan teman-teman, yang kita harus hilangkan itu, sifat itu. Jadi muamalah harus kita perbaiki kembali kepada siapa saja, apakah sesama salafiyin atau bukan salafiyin, hatta kepada orang kafir. Kalau kita punya hutang, wajib kita bayar. Hatta kepada orang kafir, kita punya hutang, wajib kita bayar. Karena itu berkaitan dengan hak-hak anak Adam. Kemudian itu kita berikan tempo bagi orang yang mengutangkan. Kalau dia sulit bayar, berikan tempo. Kemudian yang kedua caranya, kalau seandainya dia tidak mampu lagi untuk membayar dan tidak ada artinya bagi orang yang mengutangkan itu, ya bebaskan. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan apabila orang mengalami kesulitan hutang, maka adalah kamu berikan tempo sampai dia ada kelapangan. Dan apabila engkau sedekah, sedekah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Kemudian yang ketiga, di antara caranya membebaskan hutang itu, yaitu kita memberikan. Kalau tahu dia hutang dan dia tidak mampu untuk bayar, ya kita berikan. Bisa kita berikan dari harta zakat. Karena termasuk apa yang berhak untuk mendapatkan zakat itu gharim. Gharim, yaitu orang yang dililit oleh hutang. Gharim. Tentunya zakat itu juga diberikan ya sekedarnya, enggak semuanya bisa diberikan. Sedangkan dia harus berusaha untuk mencari jalan lain yang bisa menutupi hutangnya. Dan ini juga harus diperhatikan, karena saya tekankan berkali-kali, jangan sampai kita meninggalkan istri kita, anak kita dalam keadaan susah. Artinya kalau kita meninggal dunia, dia menanggung hutang. Sudah harta kita pas-pasan, kemudian menanggung hutang. Maka kita berusaha dalam masalah hutang itu untuk segera kita bayarkan. Nah, teman-teman yang tahu dia berhutang, ya membantu. Bisa dengan zakat, bisa juga dengan uang pribadi kita. Sedekah untuk dia, supaya dia bisa diringankan dari hutangnya. Dan orang-orang yang memberikan keringanan kepada orang yang berhutang mendapatkan ganjaran yang besar insyaallah. Seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Kana tajiran yudayinun nasa, fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu, la'alla Allah yatajawaza 'anna fa tajawaza 'anhu." Ada seorang pedagang yang biasa dia memberikan hutang kepada kaum muslimin, kepada manusia di sini disebutkan. Apabila dia melihat seorang yang sangat sulit tidak mampu untuk membayar hutangnya, dia berkata kepada anak-anaknya, bebaskan orang yang memang tidak mampu untuk bayar. Mudah-mudahan Allah akan membebaskan dosa-dosa kita nanti dari kiamat. Kemudian Allah membebaskan. Artinya Allah bebaskan dia, artinya Allah ampunkan dosa-dosanya dengan sebab dia membebaskan orang yang berhutang. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, Allah Nabi bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi." Barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang dalam kesulitan hutang, maka Allah atau dia membebaskannya, Allah akan melindungi dia atau memberikan perlindungan di atas atau di bawah perlindungannya nanti pada hari kiamat. Ini hadis-hadis yang berkenaan tentang hutang piutang yang harus kita perhatikan. Dan ini saya ingatkan terutama kepada thalabatul ilm. Antum punya hutang, segera bayarkan. Kalau sudah diberikan tempo atau waktu, ya mungkin cukup sebulan, dua bulan, tiga bulan. Jangan sampai bertahun-tahun. Segera kita berusaha siang malam untuk menyelesaikan hutang kita. Bukan kita bersenang-senang dengan hutang yang masih menjadi beban kita. Sekarang yang ketiga, yang ketiga yaitu satru auratil muslimin, menutup aurat atau aib kaum muslimin. Di sini, wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi asalnya seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kata Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Hadis nomor berapa dalam kitab Arba'in? Hadis nomor la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ayyi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Hadis nomor 13. Dilihat hadisnya. Jadi kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita dari kebaikan. Apabila kita melihat saudara kita aib atau kekurangan, maka kita berusaha mendoakan orang itu supaya dia istiqamah di atas kebenaran dan kebaikan serta diperbaiki oleh Allah SWT. Dan kita menasihati dia dengan cara yang baik. Dan ini, yang seperti ini insya Allah orang itu akan bisa menerima. Sebagaimana kata Imam Syafi'i ya rahimahullah, "Tagammadni bi nushika fi intiradi wa jannibni an-nasihata fil jama'ah. Fa inna an-nusha baina an-nasi naw'un min at-tawbiqi la arda istima'ah. Wa in khalaftani wa 'asaita qawli fala tajza' idza lam tu'ti ta'ah." Kata Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Imam Syafi'i, engkau penuhilah aku dengan memberikan nasihat finfiradi, dalam keadaan sendiri, dan jauhkanlah nasihat ketika banyaknya orang. Karena nasihat di tengah-tengah kaum muslimin yaitu satu cara untuk menjelekkan, dan aku tidak suka untuk mendengarnya. Apabila engkau menyalahi aku dan mendurhakai perkataanku, maka janganlah engkau kaget apabila engkau tidak diikuti nasihatmu itu. Jadi ini penjelasan Imam Syafi'i tentang masalah nasihat dianjurkan dengan sir, dengan sembunyi. Dan tentang masalah nasihat ini banyak kitab yang ditulis dalam berbahasa Arab. Kalau untuk bahasa Indonesia ada ikhwan kita yang nulis, yaitu Al-Akh Farid Qasim Anus, nulis kitab Fiqih Nasihat. Ada Fiqih Nasihat, di situ dibahas tentang masalah nasihat. Adin Nasihah dengan yang lainnya dibahas dalam kitab itu. Kemudian, Yang ketiga ini dibahas tentang masalah tidak bolehnya kita membuka aib seorang muslim. Di antaranya Nabi SAW bersabda, waktu itu Nabi naik di atas mimbar, kemudian Nabi menyeru dengan suaranya yang keras dan tinggi. Nabi bersabda, ya ma'syara man qad aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbih, la tu'zul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim, فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي. نبي bersabda, wahai kumpulan manusia yang menyatakan Islam dengan lisannya tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin. Janganlah kalian mencela mereka, menjelek-jelekan mereka, dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Karena barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan mencari aibnya. Dan barang siapa yang Allah mencari aibnya, Allah akan bikin malu kepadanya meskipun dia ada di dalam rumahnya. Ada sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi hadis ini menunjukkan tentang mencari aib orang muslim dan menjelekkan mereka, ini timbul dari orang-orang munafik dan timbul dari orang-orang yang lemah iman. Sebab orang yang iman itu sudah masuk ke dalam hatinya, insyaallah dia akan menutup aib seorang muslim. Kemudian dalam masalah ini yang perlu diketahui ada dua hal ya, dibahas oleh para ulama. Yang pertama tentang masalah ini, apabila orang itu yang sudah ma'ruf dia orang yang taat di atas jalan yang benar, maka orang yang seperti ini apabila dia keliru atau salah, wajib bagi kita menutupi aibnya. Keadaan yang kedua, orang itu sudah ma'ruf dengan penyimpangannya, sudah ma'ruf dengan maksiatnya, dan dia bergembira dengan maksiatnya, yang seperti ini dibicarakan tidak ada aib. Jadi ada dua hal. Yang pertama, mangkana masturul hal ma'rufan bainan nasi bi ta'ati wa salahihi mithlu hadza idza waqa'at minhu hafwah aw zallah wajaba 'ala man ra'ahu ay yastur 'alayhi. Apabila orang ini orang yang tertutup keadaannya, dia dikenal di antara manusia bahwa dia orang yang taat, orang yang beribadah, orang yang baik, maka orang yang seperti ini kalau dia ada kekeliruan atau ketergelinciran, maka wajib bagi orang yang melihatnya untuk menutupi aibnya. Jadi lihat, maksudnya dia seorang soleh, seorang yang baik, seorang yang taat kepada Allah, atau dia seorang ahli ilmu, atau dia seorang ustaz, dia seorang dai, dan dia selalu mengajak kepada kebaikan, dan dia istiqomah dalam kebaikan. Kalau dia ada zallah atau hafwa, kekeliruan atau ketergelinciran, kewajiban kita menutupi aibnya. Kalau dia orang yang seperti itu, dan orang yang seperti ini yang menutupi aibnya mendapatkan ganjaran yang besar, Allah akan tutupkan aibnya nanti pada hari kiamat. Dan kalau seandainya dibicarakan aibnya orang tersebut, kalau dia memang orang yang istiqomah dan kebaikan, orang melaksanakan ketaatan dan selalu berusaha menjauhkan dosa dan maksiat, ada tergelincir atau keliru, ditutupi, dinasihati dengan cara yang baik, diingatkan dengan sir, kemudian ditutupi aibnya, tidak boleh dibicarakan. Kalau kita bicarakan, berarti jatuh ke dalam ghibah, membicarakan aib orang lain, hukumnya haram. Atau umpamanya bukan hanya ghibah, bahkan kadang-kadang disebarkan, fulan itu, ustaz itu berbuat seperti ini, disebarkan di tengah kaum muslimin. Orang yang menyebarkan aib seorang muslim, maka Allah akan menyediakan bagi dia azab yang pedih. Antum bisa lihat dalam surah An-Nur ayat 19. Dalam surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 19 Allah berfirman, innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini tentang orang yang senang menyiarkan kejelekan atau tuduhan padahal dia berlepas diri dari hal yang demikian, maka orang itu akan mendapatkan azab. Dan di akhirat pun Allah akan memberikan azab kepada orang tersebut. Jadi ini yang pertama, kalau orang yang mastur, yang tertutup keadaannya, gak boleh kita bicarakan. Ini riba ini hukumnya haram dalam Islam, jangan sampai kita berbuat riba. Kita berusaha untuk menjauhkan riba ini, baik yang laki maupun perempuan, perhatikan itu. Jangan sedang ngaji tapi setiap hari selalu membicarakan aib orang lain. Tidak ada manfaatnya dan rugi kita. Pertama tidak ada manfaatnya, yang kedua dosa, yang ketiga kita rugi. Diumpamakan oleh Allah seperti kita makan bangkai. Makan bangkai saudara kita. Makan bangkai aja kita enggak mau. Sekarang makan bangkai saudara kita. Wala yaqtab ba'dukum ba'd wa yuhibbu alukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi ini yang pertama, yang orang tertutup itu kita jangan bicarakan aibnya. Yang kedua, dan sebentar, saya ingatkan juga, dan teman-teman yang kalau ada yang timbul membicarakan aib temannya sendiri atau saudaranya atau tetangganya yang kita tahu dia orang yang baik atau ustadznya, teman yang lain yang dengar itu cegah, bukan malah ikut dengarkan. Cegah dia, jangan sampai membicarakan yang demikian. Hukumnya haram dalam Islam dan berdosa. Kemudian yang kedua, apabila orang itu sudah terkenal dengan berbuat maksiat dan penyimpangannya, ma'ruf, orang yang qalil haya, tidak ada rasa malu, dia sudah biasa berbuat dosa, biasa berbuat maksiat dalam hal apa saja, ya, maka orang yang seperti ini tidak ada ghibah, orang fasik, atau dia ahlul bid'ah. Ini juga dibicarakan para ulama, ahlul bid'ah yang terus menerus dalam perbuatan bid'ahnya. Ya kita bicarakan dia dari perbuatan bid'ahnya itu, tujuan kita untuk menasihati dia, atau kita bicarakan supaya kaum muslimin tercegah dari kejahatannya, dari kefasikan dan bid'ahnya. Kita bicarakan fulan itu ahlul bid'ah, hati-hati. Boleh, dan itu tidak termasuk ghibah. Bahkan bisa jadi hukumnya wajib. Karena apa? Orang yang membela sunnah dan mencegah manusia dari bid'ah termasuk mujahid. Kata Yahya bin Yahya rahimahullah, yaitu ar-radd 'ala ahli al-bid'ah mujahid. Orang yang membantah dan mencegah orang dari perbuatan bid'ah, maka itu mujahid. Kita membantah ahli bid'ah termasuk jihad, dan juga mencegah manusia dari bid'ah juga termasuk perbuatan jihad. Jadi ini tidak termasuk ghibah. Jadi orang yang biasa berbuat maksiat, dia biasa berbuat bid'ah, kemudian kita sebutkan, tidak termasuk ghibah yang seperti ini. Dan bukan majelis ghibah. Orang itu sudah jelas menyimpang jauh dari kebenaran, menyimpang dari manhaj yang hak, dia berbuat bid'ah, atau dia sahibul ma'asi, banyak berbuat dosa dan maksiat, kita ingatkan kepada kaum muslimin dari perbuatan maksiatnya, dari penyimpangannya, dari bid'ahnya, supaya orang tidak jatuh dan tidak ikut kepada bid'ah dan maksiat itu, maka itu tidak termasuk ghibah. Ini kalau membicarakan masalah ini panjang, nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi membahas masalah ini, dan dalam syarahnya juga dibahas panjang tentang masalah ini. Nah, kita kembali kepada yang pertama tadi. Kalau kita tahu ada seorang muslim yang taat kepada Allah, yang dia istiqamah di atas kebenaran, mengajak manusia ke jalan yang hak, ada kekeliruan atau ketergelinciran, kewajiban kita untuk menutup aibnya. Maka orang yang menutup aib orang ini, maka dia akan ditutup aibnya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sebelum saya lanjutkan, yang perlu antum perhatikan bahwa seorang muslim yang baik itu orang muslim yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada menyibukkan dengan aib orang lain. Itu perhatikan. Seorang muslim yang baik yaitu seorang muslim yang sibuk dengan aibnya sendiri daripada dia sibuk dengan aib orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinnas. Berbahagialah orang yang aibnya sendiri menyibukkan dia daripada melihat aib-aib orang lain. Kita enggak akan ada habisnya. Bicarakan fulan itu begini, fulan itu begini, fulan enggak ada habis. Sedangkan aib kita kalau dihitung dengan aibnya orang tersebut lebih banyak aib kita. Itu harus perhatikan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan al-mar'u idza kana 'aqilan wari'an ashghalahu an uyubi ghairihi wara'uhu kama al-'alil as-saqim ashghalahu an waj'i an-nas kullihim waj'uhu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, seorang apabila dia seorang yang berakal dan bertakwa kepada Allah, maka ketakwaannya itu akan menyibukkan dia dari melihat aib-aib orang lain. Sebagaimana orang yang sakit, sakitnya dia menyibukkan dia tidak memikirkan sakit orang lain. Sakitnya dia sudah sakitnya luar biasa parah. Maka dia tidak ada pikiran lagi untuk menyebutkan sakit orang lain karena sakitnya sudah sangat parah. Tapi orang yang bertakwa, dia akan menyibukkan dengan aibnya sendiri daripada membicarakan aib orang lain. Itu nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullah yang ditulis dalam kitab Diwan Imam Syafi'i. Sekarang yang keempat. Yang keempat, at-targhibu bit-ta'awuni bi kulli wujuhil khair. Dianjurkan untuk tolong-menolong pada setiap jalan kebaikan. Dianjurkan tolong-menolong pada setiap jalan kebaikan. Nabi bersabda dalam hadis ini, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Jadi kalau yang ketiga, man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah, barang siapa menutup seorang muslim Allah tutup aib di dunia dan akhirat. Yang keempat, at-targhib, yaitu wallahu fi at-targhib fi ta'awun, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Dan juga kita tolong-menolong karena Nabi bersabda Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi tolong menolong ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan, janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Disuruh tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.